Apa hukum memakai celana jeans? Celana jeans kalau yang model-model sekarang ini jangan dipakai ya. Lain kalau antum pertanyaannya bahannya saja. Kalau bahannya mungkin digunakan dengan model pakaian yang tidak menyelisih syar'i. Tapi kalau model sekarang yaitu celana-celana yang enggak pantas dipakai ya.